pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini kita bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Info pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Kulte 101,1 FM Aceh Selatan. Edisi hari ini 31 Juli 2021 bersama saya Ardiansyah. Sudarlun, kita awali berita pagi ini dari Aceh Besar. Hingga Kamis kemarin 29 Juli 2021 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Aceh Besar bertambah 25 orang dan meninggal dunia 1 orang. Sekda Aceh Besar Dr. Andes Sulaimi MSI mengatakan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Aceh Besar terus bertambah setiap harinya. Bahkan pada Kamis 29 Juli 2021 pasien yang bertambah 25 orang dan meninggal dunia bertambah 1 orang. 25 kasus COVID-19 merupakan kasus baru dari Lokna 3 kasus, Darul Imara 5 kasus, Masjid Raya 3 kasus, Baitus Salam 5 kasus, Darussalam 5 kasus, Kerung Borona Jaya 1 kasus, dan Kuta Baru 1 kasus, serta Montasik 1 kasus, Simpang 3 1 kasus, Indrapuri dan Kecamatan Selimum 1 kasus. Menurut Sekda, saat ini jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang meninggal dunia 177 orang dan pasien terkonfirmasi COVID-19 totalnya berjumlah 3.486 orang. Kita lanjut lagi berita pagi ini, Sudarlun. Setelah dari Aceh Besar, kali ini ada berita dari Takengon bersama laporan Budi Patria. PLT Bupati Dailami mewacanakan Pasar Bale Atu menjadi sentral penampung komoditi palawija di Benar Meriah. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan atau Prokopim Sedaka Benar Meriah Ruslan Ramadan kepada Serambi. Menurutnya terkait hal tersebut, PLT juga akan menggelar rapat bersama dinas terkait dan para pedagang atau toki penampung komoditi palawija di Kecamatan Bukit dan Wipesam. Untuk tahap awal, PLT menginginkan para toki penampung palawija di dua kecamatan menempati pasar. Selama ini sebutnya pasar tersebut juga digunakan sebagai gudang penampung palawija, namun sedikit yang menempati. Ruslan juga menambahkan keinginan PLT Bupati bukan hanya Pasar Balai Atu saja yang dioptimalkan. Dalam kunjungan tersebut, PLT Bupati Dailami menyampaikan akan mengaktifkan pasar ikan dan daging di Simpang 3. Untuk langkah awal pengembangan pasar, PLT meminta Camat Bukit dan Kepala Kampung berkoordinasi dengan warga dan para pedagang untuk segera membersihkan pasar seiring akan dilakukannya penataan kembali sarana pemerintah. Sudarlun, setelah dari Takengon kita beralih ke Sinabang bersama laporan Sari Mulyasno. Seorang warga desa Batu-Batu, Kecamatan Tepah Tengah Simelu, Herianto, 40 tahun, ditemukan tidak bernyawa di pantai setempat pada Jumat 30 Juli 2021. Dari keterangan di lapangan, diketahui korban diperkirakan keluar dari rumah sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ke pantai untuk menjaring ikan. Kapolres Simelu AKBP Agung Surya Prabowo yang ditanyai Serambi melalui Kasat Reskrim Polres Simelu Ibtu Sujono di Rumah Sakit Simelu mengatakan bahwa korban ditemukan oleh warga setempat di pantai desa Batu-Batu. Setelah mendapatkan laporan temuan mayat, pihaknya dan warga langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Simelu untuk dilakukan visum. Dari keterangan dokter yang melakukan visum terhadap korban, tidak ditemukan tanda kekerasan. Adanya sedikit luka memar di bagian tubuh korban diduga akibat benturan saat terseret gelombang di pantai. Sudarlun, kita lanjut lagi berita pagi ini. Setelah dari Simelu, kita kembali ke Banda Aceh bersama laporan Mas Rizal. 8 terdakwa tindak pidana narkotika dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Aceh, dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Mereka didakwa secara terpisah telah melakukan penyeludupan narkoba jenis sabu seberat 196 bungkus dengan berat keseluruhan 201 kg lebih. Sidang dipimpin Muhammad Jamil didampingi Junaidi dan Muhammad Nur Juli masing-masing sebagai hakim anggota berlangsung virtual. Hanya JPU dan pengacara yang hadir langsung di ruang sidang. Sedangkan para terdakwa mengikuti persidangan dari tempat mereka ditahan, yaitu di Rutan Banda Aceh di Desa Kaju, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Adapun 8 terdakwa yaitu Teku Junaidi bin Jamaluddin, Bustami alias Pawang Ami bin Bustamam, Arif Pribadi bin Awaluddin, dan Wahyono bin Suwarno. Selanjutnya terdakwa Ruwadi alias Adi bin Karmo, Mis Dianto alias Mis bin Mistain, Muhammad Idris bin Ismail, serta Bob Abdul Haris bin Baharudin Lubis. Selain 8 terdakwa yang berhasil ditangkap dalam kasus tersebut, masih ada 3 orang lainnya yang juga terlibat dan kini DPU, yaitu Michael, Aweng, dan Purnomo. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kita beralih ke informasi nasional. Berbagai upaya penanganan COVID-19 dilakukan pemerintah sejak awal masa pandemi menunjukkan hasil yang baik, tercermin dari tren penurunan kasus aktif dan rendahnya angka kematian. Namun sejak awal Juni 2021 terjadi tren peningkatan kasus yang diperparah oleh munculnya varian baru COVID-19 yang lebih cepat menular. Situasi ini membuat fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di tanah air mendapatkan tekanan yang cukup besar. Pemerintah merespon lonjakan kasus tersebut melalui berbagai upaya pengurangan mobilitas dan progres percepatan vaksinasi. Dalam beberapa hari terakhir, penanganan ini mulai menunjukkan hasil yang terindikasi dari tren penambahan kasus harian mulai menurun serta kasus aktif yang makin melandai. Dalam acara dari Erlangga untuk Indonesia, rekomendasi Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga untuk percepatan penanganan COVID-19 yang diselenggarakan virtual pada Jumat kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan apresiasi pemerintah mengenai keterlibatan Universitas Erlangga dalam menangani pandemi COVID-19 melalui gerakan aksi bersama serentak tanggulangi COVID atau gebrak COVID-19 dan juga inisiatif vaksin Merah Putih. Pada kesempatan ini Menko Erlangga mengatakan secara makro beberapa hal yang harus dilakukan untuk menekan penularan, yakni memotong mata rantai COVID-19 dan juga percepatan vaksinasi. Guna antisipasi dan menekan penularan, percepatan vaksinasi terus dilakukan segera melalui target herd immunity. Jumlah suntikan yang diberikan telah mencapai 67 juta dosis, terdiri dari vaksinasi dosis 1 sebanyak 46,98 juta dosis dan vaksinasi dosis kedua sebanyak 20,05 juta. Sesuai target dari Presiden, jumlah yang divaksinasi ditingkatkan dari 1 juta menjadi 2 juta per hari agar bisa menangani upaya penanganan pandemi COVID-19 memerlukan kerjasama semua pihak, tidak hanya pemerintah namun juga keterlibatan masyarakat, swasta, para ahli termasuk para ahli kesehatan. Menko Erlangga Bidang Perekonomian dan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berterima kasih atas rekomendasi yang telah dirumuskan oleh berbagai pihak dan diharapkan dapat bermanfaat terutama dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Darlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional atau mancanegara. Info pagi dari Cina merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi kita untuk edisi hari ini. Rusia dan Cina bakal menggelar latihan militer gabungan berskala besar pada Agustus. Melansir dari TASS, Kamis 29 Juli 2021, latihan gabungan tersebut bakal digelar di daerah otonomi Ningxia Hui, wilayah Cina Utara. Juru bicara Kementerian Pertahanan Cina Wu Qian mengatakan latihan gabungan bakal digelar pada awal hingga pertengahan Agustus. Wu menambahkan latihan gabungan dinamakan West Interaction 2021. Dari konsensus yang dicapai antara Cina dan Rusia, Angkatan Bersenjata Rusia akan ikut dalam serta latihan West Interaction 2021. Dalam West Interaction 2021, negeri beruang putih dan negeri panda juga akan mendirikan pusat komando bersama. Kedua belah pihak akan mengirim lebih dari 10.000 tentara untuk berpartisipasi dalam latihan gabungan militer tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di Batas Kota, demikian informasi pagi edisi Sabtu 31 Juli 2021. Informasi pagi Serambi FM ini juga bisa Anda dengarkan esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.